Al-Ka'bah. Ya. Yang Allah wajibkan untuk seluruh kaum muslimin ya, datang ke Baitullah ini untuk menunaikan haji dan umrah. Walaupun begitu Allah tidak rela dia dipersekutukan dengan makhluk apapun. Meskipun orang yang menyekutukannya ini hanya di dalam ucapan, dia tidak bermaksud di dalam hati untuk mengagungkan atau menyamakan Ka'bah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja itu termasuk kategori syirik di dalam ucapan, yaitu asyirkul asghar. Apabila seorang bersumpah dengan demi Ka'bah atau demi Rasul, demi Jibril, demi wali fulan dan fulan, dan seterusnya. Itu tidak boleh sebagaimana telah lewat pembahasannya. Yang benar diucapkan adalah warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, wallahi, warrahman, dan seterusnya dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan ucapan yang benar bukan masyaallah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, tetapi masyaallah tsumma syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini subhanallah, hanya berbeda satu atau dua huruf saja telah mengantarkan seseorang pada kesyirikan. Ya. Menunjukkan masalah ini bukan masalah sepele, harus benar-benar diperhatikan. Hanya beda satu atau dua huruf. Masya Allah wa syi'ta, dengan menggunakan wa syi'ta, wa huruf waw, itu syirik. Dirubah dengan summa, Masya Allah summa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Ini tidak mengandung syirik. Sebab di dalam bahasa Arab, apabila dengan menggunakan kata waw, menunjukkan adanya taswiyah baina Allahi wa baina khalqih. Ya, penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Ya. Adapun dengan summa, itu menunjukkan tertib wa tarakhi. Ya. Yakni, sesuai dengan kedudukan masing-masing. Iya. Maka tidak boleh seorang mengucapkan kata-kata yang di dalamnya terkandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Iya. Sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya walahu aidun an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masyaallah wa syi'tah, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'tah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah atau sekutu bagi Allah? Bal ma syaa Allah wahdah. Ini ucapan yang salah, tapi ucapkanlah ma syaa Allah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah yang satu saja. Iya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Hadis ini menegaskan hadis yang sebelumnya, bahwasannya ucapan Masya Allah wa syi'ta terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka sepatutnya seorang muslim menghindari ucapan seperti ini. Iya. Dan ini termasuk asyirkul asghar. Ya. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan saudara kita. Ya. Jangan didiamkan

kesetiaan Anda terus di 107,7 FM. Jangan terluput dari jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Baik, untuk pertanyaan dan jawaban kami serahkan kepada Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Jika bapak dari suami atau mertua meminjam uang, apakah hukumnya wajib bagi beliau untuk membayarnya sama seperti kepada orang lain? Sama saja, wajib. Ya. Hanya saja, termasuk bentuk kebaikan yang besar, ya, kalau kita mensedekahkan uang tersebut, ya, apalagi kepada mertua sendiri. Kalau kepada orang lain saja kita dianjurkan untuk bersedekah, apalagi kepada keluarga sendiri. Ya. Dan di situ terdapat dua kebaikan sekaligus. Kebaikan menyambung silaturahmi dan kebaikan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fa nadhratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Apabila orang yang kita berikan hutang itu memiliki kesulitan, maka hendaklah diberikan kemudahan, ya, sampai dia memiliki kelapangan, ya, ditangguhkan waktu pembayaran hutangnya. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Apabila kalian mau bersedekah, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Baik. Dari Cinta Ratu, Ustaz, di wilayah saya umumnya petani menggadaikan sawah. Dan selama uang belum dikembalikan, sawah tersebut digarap oleh penggade dan hasilnya milik si penggade. Bagaimana hukumnya? Ini tidak benar. Ini termasuk riba. Ya. Apabila orang yang meminjamkan uang tersebut mengelola sawahnya dan mengambil manfaat, ya, dari sawah tersebut. Kecuali kalau sawahnya itu dibiarkan akan menjadi rusak, lalu dia mengeluarkan ongkos untuk mengelola sawah tersebut, dia boleh mengambil sekedar ongkos yang dia keluarkan. Sekedar ongkos yang dia keluarkan. Sama seperti kalau yang digadaikan itu berupa hewan. Tentunya kalau tidak diberi makan, hewan itu akan mati. Maka dia boleh mengambil manfaat, ya, menggunakan hewan tersebut sesuai dengan ongkos yang dia keluarkan. Tidak boleh lebih. Karena kaidah yang disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang darinya kita mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Atau bentuk yang lain, boleh dengan cara bagi hasil. Ya, seperti yang telah kita jelaskan, tetap dibagi hasil. Ya, kalau dia kelola, tetap pemilik itu mendapatkan bagian. Karena hakikatnya kepemilikan tidak berpindah. Ya. Itu hanya sebagai barang jaminan, tetapi kepemilikannya tidak berpindah kepadanya. Jadi dia masih berhak memiliki. Jadi boleh dengan menggunakan bagi hasil. Dan hasilnya seperti yang telah kita jelaskan, seperti yang biasa di masyarakat. Kalau pengelola biasa dapat 70, pemodal dapat 30, maka seperti itu. Jangan sampai dia merasa karena dia sudah berjasa meminjamkan uang, lalu dia mau mengambil lebih dari 70%. Padahal biasanya memang segitu, ya, didapatkan oleh pengelola tersebut. Jadi ini tidak benar. Ya. Ini termasuk riba. Bagaimana apabila orang tua meninggal, sedangkan selama hidupnya tidak pernah melaksanakan ibadah menurut agama Islam? Tapi KTP-nya Islam. Apakah jenazah orang tua tersebut harus disolati? Kalau memang dia mampu untuk belajar Islam, mampu untuk mempelajari amalan-amalan Islam, dan tinggal di daerah kaum muslimin, sehingga tidak mungkin tidak, kalau dia tidak mengetahui amalan-amalan tersebut, maka telah ditanyakan kepada lembaga fatwa Al-Lajna Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka yang seperti ini tidak boleh untuk disolati. Ya, tidak boleh untuk disolati. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam, ya, atau tempat tinggal jauh dari kaum muslimin, ya, tidak mengerti

Taib dan berbagai macam kemungkaran lainnya. Ya. Apakah ada hadis apabila kita mau berkumpul di padang mahsyar kita akan dikelilingi oleh api yang membara, benar atau tidak Ustaz? Anda tidak tahu hadisnya. Ya. Wallahu a'lam. Tolong diulang dalil tentang ayat perintah dan larangan pertama dalam Al-Quran. Kemarin belum tercatat. Surat Al-Baqarah ayat ke-21 dan 22. Ya. Kata perintah ya, dengan menggunakan fi'il amr. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dan larangannya pada ayat ke-22. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan syirik. Ya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia beribadahlah. Ya. Dan ubudu maksudnya adalah wahidullah. Tauhidkan Allah di dalam ibadah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan larangan pertama, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada akhir ayat yang selanjutnya ayat ke-22. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalian mengetahuinya. Dari Kaswah di Sadahayu Majenang. Di kampung saya, kuburan diuruk di atasnya, dibangun masjid. Bolehkah saya sholat di dalamnya? Diuruk masjid. Baik. Kalau itu sudah tidak dianggap kuburan lagi ya, karena biasanya ini tidak dilakukan kecuali kalau kuburan itu sudah lama sekali ya, sehingga tidak nampak lagi sebagai kuburan maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala karena yang dikhawatirkan dari hal tersebut adalah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Dan itu tidak terjadi kecuali karena kuburan itu zahir nampak. Ya. Sehingga orang yang beribadah di situ bisa melihat kuburan tersebut. Ya. Atau mengetahui adanya kuburan yang benar-benar masih berbentuk kuburan. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah hilang sama sekali bentuk kuburan tersebut, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sebab hakikat larangan adalah jangan sampai dia mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Dari Harun di Sadahayu Majenang. Ini masih dari Majenang ini. Di kampung saya banyak terjadi pernikahan untuk menutupi rasa malu dengan alasan dilegalkan oleh KUA. Bagaimana status pernikahan tersebut? Kalau pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan wanita ini sudah hamil, maka pernikahan itu tidak sah. Ya. Karena wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Ya. Wanita itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Ya. Maka ini tidak dibenarkan walaupun dilegalkan oleh KUA. Walaupun dilegalkan oleh KUA, dia tidak bisa melegalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah melahirkan, maka harus menikah kembali. Harus melakukan akad kembali. Tayyib. Kalaupun terjadi pernikahan tersebut, maka tidak boleh berhubungan suami istri. Karena tidak boleh mencampurkan antara mani yang halal dan yang haram. Ya. Wallahu a'lam. Dari Tarim di Sadahayu Majenang. Di kampung saya alhamdulillah makin banyak yang mengikuti manhaj salaf. Tapi banyak juga ustaz yang suka membantah manhaj salaf. Seperti mengatakan kalau kita belajar hadis atau sunnah suka menyalah-nyalahkan orang. Jadi mendingan enggak usah belajar hadis, yang penting kita ibadah, perbanyak zikir dan lain-lain. Bagaimana membantah mereka? Baik. Orang yang membantah manhaj salaf

tidak mau mengatakan sesat semua bid'ah, maka itu juga jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Kalau seorang mencari-cari alasan untuk membantah atau mengatakan ada bid'ah yang baik, yang tidak sesat, maka dia dengan sengaja mau membantah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Baik. Afwan ya Ustaz, tadi Ustaz mengatakan Nabi Isa meninggal dunia, apa tidak keliru? Karena yang anda ketahui, beliau masih hidup hanya diangkat Allah. Ya. Ini benar, ini salah ucap. Ya. Ini salah ucap, Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Ya. Yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit. Ya. Dan dalam hadis-hadis yang mutawatir, beliau akan turun di akhir zaman, dan beliau kelak akan meninggal sebagaimana meninggalnya anak Adam. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini jazakumullah khair atas koreksinya. Ya, ini salah ucap. Ya, yang benar Nabi Isa AS belumlah meninggal dunia. Taib. Barangkali kita cukupkan dulu. Ya, mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Karena waktu kita yang sudah ya, terlalu lama. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz Wabillah Safian yang telah memberikan yaitu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para pendengar radio Da'wah Salaf ya, yang masuk ke sini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab tadi memberikan faedah yang besar kepada kita semua. Dan bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang masih setia dengan kami, jazakallahu khairan. Untuk senantiasa mengobati kebodohan, hendaklah Anda bertanya. Dan silakan Anda mengajukan pertanyaan tersebut ke 085 ya. Nanti Ustaz Abu Abdillah Sofyan yang akan menjawabnya. Itu ke 085-2233-00595. Tapi mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu pada jam dan hari yang pada yang akan datang. Tayyib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.